gak tahu kemana. Pemerintah di negara Indonesia, pendidikan katanya sudah merata, tapi masih banyak yang susah untuk berangkat sekolah. Kapan cita-cita Sabang sampai Merauke berdiri, mereka mengejar cita dan terus bermimpi jadi generasi. Tapi mereka terus berdiri dalam lubuk hati. Izinkan kami sama dapati pendidikan seperti bersyukurlah anak kota, kalian bisa sekolah tanpa lewati sungai yang deras, kaki tidak beralas. Tolong kami Menteri Indonesia, gak tahu kemana. Pemerintah di negara Indonesia, pendidikan katanya sudah merata, tapi masih banyak yang susah untuk berangkat sekolah. Kapan cita-cita? Gak tahu kemana Menteri Indonesia. Hey, gak tahu kemana pemerintah di negara Indonesia, pendidikan katanya sudah merata, tapi masih banyak yang susah untuk berangkat sekolah. Gapai cita-cita, bersyukurlah anak kota, kalian bisa sekolah tanpa lewat sungai.